juga. Nah, betul. Bisa bicara dengan Mas Alex? Oh ya, saya sendiri nih. Dengan siapa yang saya bicara? Nah, Mas lupa kan? Siapa ya? Hai kamu ya? Ho ho, kasihku, lupakah kau dengan suara? Ini yang selalu manis untukmu. Jauh di mata dekat di hati.